suwaning Allah, perlu jaluk tulung Allah supaya diuripno ning donya iki sing penak lho. Niku titike kuwale, titike kuwale. Niki sampai dipundhawuhaken malih, nggih, man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Sapa wong sing mencorong kawitane ya mencorong pungkasane. Mergo sing dadi kawitan Allah, sing dadi pungkasan nggih Allah. Lah Allah niku mencorong terus. Niku. Dados napa nggih nata niat. Nata niat niku penting. Wonten hadis soal niat niku pun terkenal sangat. Nggih. Soal niat niku terkenal sangat. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Innamal a'malu ang pesine utawi pira-pira ngamal perbuatan tumandang apa iku biniati kelawan menurut niate. Balik itu balik songko asale mestine asale niate niku faman walikul limri'in manawa pan iku kedhe saben-saben awak-awakan manawa utawi apa ae sing dadi keniatane apa sing dadi tujuane faman mongko utawi sapa engku kanat ana apa hijrah tu hijrah iman iku ilallahi maring Allah wa rasulih lan utusane Allah ya fa hijratu ila Allah wa rasulih maka hijrahnya itu kepada Allah dan rasulnya pasti niku mesti lek wong kawitane wis muni Allah ngoten iki pungkasane nggih Allah tapi lek kawitane aku ya senajan iku mung iso tok Allah mesti Allah yang mungkin terbalik nah jadi aku niku pun kados sing diaturke teng pengawasan sing sampun. Nggih. Niku lah mulane. Nah terus soal mencorong niat niku lho nggih. Mencorong niat, bali ati nggih. Sapa wonge sing kawitane mencorong akhirnya mencorong utawa dicukundawaken termasuk tandane wong sing sukses ngamale iku wong sing rujuk nggih. Bali dumateng Allah lah rujuk bali teng Allah niku. Terus uji to sakjane. Nah niku mungkin mesti ketinggal. Mesti ketinggal. Napa sing tersimpan teng jerone ati? Iki ati niki niate rujuk ning Allah apa ora? Niku mesti mungkin enten bukti-bukti penampilane teng lahir. Jer renungan urang az-zahir ya dulu ala batin lahir niku mesti balik ning yen apa iso duduhne batin. Maksudnya ngeten wong niku lek dua niat yang elek. Niku disimpen no kaya apa suatu saat mesti nyeletuk niat elek niku ketara. Niku senajan mesti bungkus-bungkus sing apik. Misal. Mila dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah saterusipun dawuhaken mastudi afi ghaibis sarair zahara fi syahadati dhahir. Mau tahu apa ae ustudi akan diseleh apa ma diseleh fi ghaibi sarair ing dalam samare pira-pira ati sarira sarair ni wong Jawa sarira samare pira-pira ati iku dhuhara mesti bakal kukul muncul apa ma fi syahadati dhahir ing dalam pembuktiane lahir. Niku mesti lek teng jroning ati sampean niku kok panjen niate niat salat mesti sing muncul nggih rukuk sujud. Lek sing teng jroning ati sampean niku niate kok niat lunga haji, nggih sing muncul mesti lunga teng Mekah. Lek niate teng jroning ati sampean niku niate kok niat poso, sing muncul teng lahir mesti ngempet mangan ngombe. Lek teng jero ati sampean niku sing sampean salah niku niate kok niat napa? Niat tahajud nggih mesti muncul

Tapi lek wong wajahe wong jujur niku jenenge wong jujur gak rumangsa duwe salah diwasi sapa ya ora masalah gitu. Niku ketawis, ketawis. Niki. Fama mongko utawi opo ae. Mongko utawi opo ae termasuk teng jero ati kula panjenengan niki jane nalika dadi guru, dadi murid sing suluk. Niki ning jero ati wis tambah pengertiane apa durung? Cara iman-imane wis tebel apa durung? Cara peningkatan keyakinan wis ningkat apa durung? Ya, cara makrifat kemarifatane wis enek apa durung? Cara isrok mencorongi hati niku ning jero ati wis mencorong tenan wis padhang apa durung? Niku mesti mengke ketingal. Fama mongko ta opo istauda kang nyeleh. Hu ing masapa Allah Gusti Allah alquluba ing ati. Apapun yang yang diletakkan Allah di dalam hati wal asrar lan ing pira-pira jerone ati. Apa sing dimaksud barang sing bisa oleh Allah teng ati niku rupane minal ma'arifi nyatane pira-pira kemakrifatan wal anwar lan pira-pira nur nur iman. Labuda mongko mesti labuda mongko mesti apa wa antadharo yang to muncul apa atharu zalika labete mengkono-mengkono cahaya labete mengkono-mengkono makrifat labete mengkono-mengkono pengertian labete mengkono-mengkono peningkatan iman nampak muncul ketok alal jawarihi ngatasi pira-pira gautane awak ketara niku tingkah-tingkahe wong sing sehingga itu mesti muncul upama toh sampai berhasil di apa istilah di poles saja nih yo hati ini gak khusus saja nih hati ini aslinya orang khusus tapi kalau di khusus no ala ketara ini mungkin mesti gak betah suwe mungkin pas di delok om ya iso khusus betah ini tapi mungkin ini mungkin mesti gak iso betah suwe. Ngeten. Samana sing becek, saya ini akan diperlakukan apa oleh seseorang? Niku jane gampang kok titenane. Wong kuwi ngadepi aku karo wong kuwi harus dihadepi sebagai apa? Sebagai teman kah? Sebagai musuh kah? Sebagai orang asing yang terhormat kah? Atau sebagai orang biasa yang dekat? Jadi mungkin ketara kok sikape niku. Ya, cara jagungan itu ya akrab, lalu itu lek dianggap wong dekat gak dicurigai, lan dianggap wong asing sing terhormat ya malah wonge sungkan, terus monggo Pak anu wis gubuh kabeh, apa dianggap musuh mesti malah gak metuki. Nah, niku. Niku iki ketara. Sami kali iki. Kula panjenengan saben dinten tak salat iki lah. Sholat niku sampean gampang gak sajane to. Wong sholat iki sholate piye? Sholat iki sebagai alat jagongan, wusul sesandingan dumateng Allah, munajat dumateng Allah. Niku dia akan apa yang ada dalam hatinya itu pasti akan nampak dalam sikap sholatnya. Lek piyambake menganggap bahwa sholat itu sebagai apa? Sholat niku sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Allah dan Allah itu siapa? Apakah Allah itu sebagai polisi? Apakah Allah itu sebagai teman? Apa Allah itu sebagai pengasih? Apakah Allah itu sebagai apa? Maka itu akan nampak dalam sikap sholat sampean. Anwar wal ma'arif itu tengriku-niku. Mulane surat ikhlas niku kawitane ngangge huwa, kul huwa. Katakanlah huwallahu ahad. Dia Allah yang esa. Namanya dia itu ya dia. Dia itu siapa ya terserah dia. De. Mulane anak bocah kalau kandhani. Kang. Aku mang petuk de. Terserah iki lek ngarteni bocah sing kalau kandhani mesti takok de sapa? Ya de bocah diingika lho sing. Kok salah paham dikira diinge kok arek sing disir dheweke ya mesti dhek terus gendek piye-piye omong apa ngoten tapi lek pas bocah diingi to lho kok pasti ingi sing bar ngampleng dhewe wal aja-aja ngomong jomong malah ngoten nggih ta dhewe itu bisa bermakna banyak artinya bermacam-macam makna dia Allah itu Allah yang mana yang kamu pahami kamu memposisikan Allah itu sebagai apa ngoten maksud ini nah niku mungkin mesti nampak bisa ada tentu ae sampe salat kok Allah sampan posisikan sebagai yang memaksa. Aduh tipu waksa aku kan salat. Ya wis pokoke sing penting salat ngono ae lho. Sebagai maksa awas lek gak salat lho. Lek gak salat tak lebokno neraka lho. Awas. Nah itu yang sampan terima dari Allah dan Allah sampan posisikan sebagai sing awas lek gak salat tak lebokno neraka. Ya kris sing penting salat lho. Dia enggak. Tapi lah salat itu sebagai ati sampean sing enek teng jero ati sing dideleh Allah teng jero ati sampean niku kok rasa bahwa Allah itu sebagai kekasih ya ora enek to critane kekasih omong-omongan kok diluk. Ya mesti suwi mesti betah salat. Betah salat. Nggo meniko mesti nampak ala jawari gitu sujude ya tenang khusyuk. Ora obah. Tapi lek njerone ati yo salat itu jadi beban. Halah, mesti ning beban. Wong niku lek apa-apa dadi beban ya yo piye bisane bebane ndang wal apa to ya. Kira yo zaman nyambut gawe kok dadi beban ya kudu ndang wes. Tapi kalau nyambut gawe itu sebagai hobi. Nandangi apa-apa itu kok sebagai hobi. Lah, jenenge hobi. Ya mbok dilokne wong apa ngatandang ae. Enten wong sing hobine niku napa ngebrik. Wah, niku omong-omongan lewat udara kaya ngoten niku diluwangi sampai kelas setan sampai bengi-bengi ngono ki ora barbar, ngoten niku ya betah. Tapi lek ora hobi roh ngono ki apa kok gawe nok brak-brak-brak ngono kuwi ngono iki kan jenenge ora hobi. Mila saking menika fayastabilu mongko gawe pituduh fayastabilu mongko gawe pituduh bisa ikil abdi kelawan lahire kawula ala ghaibi ing atase ghaibi abet sapa man wong arota kang karep sapa man sohbata wing ngancani abet maka kalau kamu memilih teman memilih sahabat, memilih partner dari penampilan dari apa yang dilakukan di lahir itu bisa dipakai indikasi bahwa ini teman yang baik, bahwa ini teman yang jelek. Ini tuh bisa nampak. Kiai yo kiai sing kira-kira kena diburon ini ku jane wis ketok. Ngomong sak ngomong tidak satu minta pas agek mlebu bleng sawana krasa ayem lho. Niku mesti enten tondo-tondo ngoten mesti enten. Wal wuslatulan berhubungan bihi kelawan abet mau. Wa ma asbahadzalika lan sepadane kabeh minal aghradi wal maqasid dan tujuan-tujuan lain yang sesama dengan itu. Mungkin zaman pengin bergaul, mungkin zaman pengin beguru, mungkin zaman pengin bisanan, mungkin zaman pengin ngepek bojo, mungkin zaman itu kan banyak kebutuhan-kebutuhan pergaulan itu. Itu sama bisa melihat indikasi lahir. Wong sing tajem, sing jeli, sing kulino titen, niku ngerti. Lagi carane mangan ya wis ngono, wis ra beres bisa. Mangan ati cacah ngono kuwi jujuk tengah. Lawe tok sing dijukuk. Ade bar kuwi terus iso ning sisane sego wis. Bocah ngene iki wis lumuh nyambut gawe ngene iki wis. Cepet mantul. Kira ke? Ini mesti konangan lah ni. Mesti enten yang dikasih. Tidur lah ni. Kumara enten. Cerit lah tadi tu. Etok. Semantau lagi bagi orang sebagai berguru. Wang berguru ni butuh nyangkok cahaya neng Allah. Wang berguru ni butuh nyangkok itu duwe Allah. Kerana ulama sebagai di guru ni ku mewarisi ilmu nih Rasulullah. Mewarisi tindak tanduk Rasulullah. Nih mesti kudu enten indikasi tadi. Masa sampean niku pengen tuku ndok niku ya enek tengere kok ndok sing kira-kira sok netese apik karo orane dadi ndok ngono ketara ne. Niku pun pun nyata pun nyata. Qala Abu Hafs. Qala dawuh sapa Abu Hafs, Syekh Abu Hafs radhiyallahu anhu. Husnu adabil zahir unwanu husni adabil batin. Husnu adabil zahir utai bagusnya tata krama lahir iku unwanu husni adabil batin, dadi tetengere tandane bagusnya tata krama batin. Sikap lahir itu bisa menjadi pertanda sikap batin. Fa'inan nabiya mengkosak temenikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi lau khasha aqalbu hadza khasha ajwarihu lau khasha alamun khusuk apa qalbu hadza atine wong iki khasha mongko mesti khusuk apa jawarihu pira-pira gawane hadza tapi mboten nek diwalek ngoten kanjeng Nabi le dawuh lau khasha alqalbu dise diwalek lek wong iki awak anteng ngene iki jerone mesti anteng ora mesti ngene lho ge ora mesti soalnya sampean dereng ngonangi maksudnya ngene itu bisa ditutup-tutupi gitu. Tapi ga iso nutupi iso ditutup-tutupi ning akhire tetep konangan maksudnya ngoten nek pancen jerone lek iku ya apa ya mung mesti cethuk ae ya selesai kawitan api niku ngoten niku tapi nek jerone panjenengan wis api tenan mboten iso jebone elek gak iso mboten saged sampean niat namu panjenengan niat arep apik kok apik tenan kok jerone mesti apik tapi nek niate wis elek senajan sopan burine mesti konangan elek. Wakila lama warada Abu Hafs al-Iraq ja'a ilayil Junayd farwa ashaba Abu Hafs uqufan ala ra'sihi yaktamiru nabi amrihi layuhti ahadu minhu faqala ya Abu Hafs adabta ashaba ka'adabal mulu faqala la ya bal qasib walakin husnul adab al-zahir unwanu adabil batin. Lama warata nalikane wis rawuh sapa Abu Hafs al-Iraq ing Irak. Syekh Abu Hafs niku termasuk tiyang sing memunculkan ilmu tasawuf teng Naisabur. Teng Naisabur piyambake sedane taun 200 swidak muncul. Kalau atas tidak muncul tahun hijriah. Tapi yang lain kalau itu rawat teng Irak, Irak pusat pusat pemerintahan Islam dari kau semangat. Iku dipun papak dening Syekh Junayd. Kalau tentang Syekh Abu Hafs ini saking Naisabur pada teng Irak, teng Baghdad, acen kalian murid-murid itu pun. Nah, Syekh Junayd ini ningali sikape para murid sing sesarengan kalih Syekh Ibn Abu Hafs niku gumun napa sebabe ra'a ashaba fi Hafs uqufan ala ra'sihi sahabat-sahabate santri-santrine Abu Hafs niku anteng sampai mendek ala ra'sihi ngatasé napa ndinglukna sirahe ya tamiru nabi amri lek diperintah niku langsung tanggal. Layuh diwahadun minum gak enek sing salah saiki di oleh diperintah. Mboten ate sing bleset. Ngalor ya ngalor, kidul kidul. Meneng meneng. Murid-muride niku pun pokoke napa sing didhawuhne Abu Hafs nggih niku sing napa dilampahi murid-muride. Akhirnya setengah dipun kritik kalih Syekh Junayd. Ya Abu Hafs, adab ta ashabaka adab al-muluk. Abu Hafs sama ini jadi kiai didik murid itu kok kaya pendidikannya rojo didik ini abdi ini sama ini kiai napa raja, cara-cara blak-blakan omong niku ngoten. Sama ini syekh napa raja. Masa murid kok diplekoto kaya ratu mlekoto abdi daleme. Faqala mongko dawuh sapa Abu Hafs, ya Pak Qasim ora ngono ya. Wong disi tata krama iku penting. Walakin khusnul adab al-zahir unwanu adabil batin. Ya, berarti bocah-bocah iki taslime ning nggonku wis temenan. Ora kok soal aku didik ora iku iku wis otomatis. Krana pancen murid-murid kuwi tata krama batine wis mapan. Tata kramane ati wis mapan. Mulane terus sikap lahirnya ngono kuwi. Ora kok aku ngongkon ngono kuwi ora. Ini banyak telah bukti murid sing banyak demen karo guru, murid sing wis manut karo guru, murid sing wis pasrah total karo guru, ya sikap lahirnya mesti manut ngono. Enggak boleh diperintah jukur pecelen manut kok. Wis pasrah. Ya tapi lek murid sing cek urung patek pasrah ya. Kemon ngalah mesti tak kok di enten apa ya teng lan ngono bareng. Ora kok terus diperintah budal ngono terus tak kok enten apa kok ngalah. Tengangan kata hulonya lagi itu. Prajurit le banyak prajurit yang mesti tunduk kalau komandan yang tenang dan di komando tiarap dia tiarap tenang. Berarti le latihan mesti jadi. Tapi le si anak prajurit setengah latihan kalau kau tiarap je agil-agil bergerak pelak letong. Tak perlu malah diskusi sisek kalau komandan le. Komandan diskusi dulu. Apa benar ini letong harus saya tiarap? Harus jadi tembak tenang. Niku mun mesti terjadi proses ngoten niku. Proses manut ngoten niku. Mula niki Syekh Ibnu Abbad yang ngatakan wa akadu min dalika an ya'rifal muridu nafsahu. Niki sing penting untuk meneliti diri sendiri. Murid harus belajar meneliti diri sendiri aja kebujuk unen-unen rasa rumangsa sing alah wong sing penting latine. Sebenarnya hati ini masih cuba-cuba lelak rita agar hati ini apa lah sudah jadi apa? Mono, aku ini mencuba kuda untuk aku apa orang isam ni mono, jadi aku lelak ini harus cuba kuda untuk aku saja nak ya apa? Benar saja. Murid harus benar-benar jeli melihat ini. Wayakunulan ono sopo murid, min amriah saking perkarane nafsu. Onik wala basura tu nengat asy awas tur teliti. Uang ni udah neliti nafsu ni jiwe, udah neliti awak jiwe, sen teliti sak teliti teliti ni. Walayan kau diulang. Ojo sampai kapusan sopo murid. Bimakan barang ya tawahamu kang nyono sopo murid tu engma. Bayar min solasi sari roti saking bagus hati ni murid. Duna alam niati duduk. Lakon lahire. So enten sing kapusan ngoten lho nggih, kapusan. Lah sing penting lati, ngono-ngono retak sing penting niate apik ya apik. Nyolong niate ora nyolong kok. Nyolonge golek barokah sing dicolong. Ya ora iso ngono. Mulane monggo diteliti, paman monggo utawi sapa wong. Niki mulai iki pedoman. Faman mongkau tahi sopo wong idda'a kang ngaku-ngaku sopo man bikol bihi kelawan ati ni man. Ngaku ni juru ati. Ngaku apa toh? Ngaku ma'rifatallah kenal gusyalah wa mahabbatahu lan seneng gusyalah. Enak wong kok is kroso rumongso kenal gusyalah rumongso cintani gusyalah. Tapi walam tajalan orang muncul ala dohiri yang atasnya lahir man. Apa sih orang muncul sama roto dari kabuai mengkono-mengkono makrifat lan mahabbah mau. Wa asarohu lan wa asaruhu lan pura-pura labete dalik. Apa kabuai makrifat? Apa kabuai mahabbah? Rupanya minallah ji saking semangat. Bibikrihi kelawan nyebut ing Allah. Tanda ni wong makrifat, tanda ni wong semangat, tanda ni wong apa? Mahabbah ni ku, mesti dia semangat nyebut Allah. Zaman kenal karo sapa sing sampean senengi? Lah cerita lah. Lah zaman nyeritano nyeritano putu sampean semana? Nggih. Untu meno karo putune. Putune mung iso muni mbah-mbah wek. Mbah wek ngono wis tanggane diceritani kabeh. Nggih to? Semana wis jan putuku wis jan cerewise ra karo padahal iso mek muni mbah wek, mbah-mbah wek ngono tok ae. Wis ulah ngelem ora barbar. Niku tandane nek mbah niku seneng nek peteng putu. Niku. Wal musara'atu lan wal musara'ati lan gancangan. Kuna lek marane gancangan karo sakniki yo. Segera cepet-cepetan ilat tibaya mri maring nuruti perintah Allah. Termasuk buahe wong kenal Allah, buahe wong mahabbah teng Allah, niku lek diperintah yo gelis ditandhani ora kok. Hayala sholah apa sih ah oh ya orang ini sini orang seneng wal iltibat lan apa iltibat itu semangat semangat diwujud ini kelawan wujudnya wujudnya apa iltibat amri wal istibsar lan ngerosok bunga indah yakini suhudi nalikannya yakin oleh nyeksani Allah. Nalika dhek krasa diseksani Allah semangat seneng wali salat iku yo ya ora kok terus karepe dhewe amin ora ngono yo dinikmati tenan bismillahirrahmanirrahim ngono ora kok terus ngeper ngantuk nggih salat jam 2:30 bengi mergo ndelok TV kan sore mestine wayang isya ndang budal lho. Salat isya di semane jam 2 ya. Ya kau waktu itu akbar ngoten wis. Papat fase. Krono ora krasa disejeni. Wal fira termasuk tandane wong lek demen pasti dia akan menghindari hal-hal yang menyebabkan dia terpisah. Saman demen karo putu. Ngepasi dijak rombongan ya, teman. Nganten umpamane. Nganten iku enek rombongan arep iring-iring. Ana kalau nomor 1 2 3 4 5 ngono. Kole wadah. Saman duwemen karo putune. Kados putune ning gone kol nomor 3 sampean ning gone kol nomor 5 mah. Mesti menghindar jangan sampai terpisah. Berusaha jangan sampai terlalu wal firar minal qawati. Lari minal qawati saking pira-pira penghalang asadilati kang bisa nungkulaken anu saking napa? Saking Allah pasti dia akan menghindari pekerjaan-pekerjaan, kesibuan-kesibuan yang akan membuat dia terhalang dari Allah. Wal ittirab lan poyang payingan bingung anil wasaiti saking pira-pira lantaran al-mubaidati kang bisa ngedohakan menuju saking Allah. Kalau dia terpaksa berada dalam situasi dan kondisi yang harus pisah jauh dari sing disenengi ini ku Allah mesti dia bingung piye iki piye lu kok sampai gak salat wong piye gak iso sampai milih omah ya mesti golek sing cedek masjid kok ketepaan delala oleh tugas karo atasane ditugasi ning panggonan sing adoh saka masjid bingung deh kan niki gambarane ngoten mbah teng putulan ya ngoten kok ketepaan karo wong diatur kok putune lanang dewe to ana peraturan sing lanang-lanang ning nomor 2 sing wedok-wedok ning nomor 5 walah niku ndek ya gelem anu to peraturan nggih tapi ya terus ngunamune ya piye putuku mau piye anu mau terus kowe tok lah bingung nah niku nek sampe iki terus e dawuh sing dhewe enek wong ngaku-ngaku ngoten nggih niku omongane lha ngoten nggih enek wong ngaku-ngaku jare makrifat ning Gusti Allah mahabbah ning Allah tapi tata lair e ora muncul sikap sing niki wau ora semangat le zikir ora gelem nang lakoni perintahe ngoten ora semangat supaya ndang napa ngrasa diseksani Allah tidak ada usaha ketika dia terpisah dari apa yang mendekatkan Allah enggak merasa bingung maka orang yang begitu itu fawa kadzabun fi da'wahu fawa mongko ta wong sing ngaku-ngaku ngono kuwi mengkadzabun wong sing banget goro fi da'wahu ing dalem ngaku-ngakune man wa muttakhizun lan wong kang ngalap ilahahu ing pangerane man ngalap hawahu ing kesenengane. Tegese wong kuwi jane ora nyembah Gusti Allah tapi nyembah senenge dhewe. Fa ingana mausufan bi adadati hadhil khisal wa munharifan fi dhahir an jaddatil ibtidal fa huwa fi ta'wahu akzabu. Mboten. Nek sing muncul sing disifati piyambake kalih pengakuan niku wau bertentangan. Nggih. Bertentangan berbalik dengan sifat-sifat tumindak sing diceritakne wau. Semangat zikir, budal ibadah, ngoten. Dek ngaku seneng Gusti Allah, ngaku ma'rifat, lha kok lakone berbalikan kalih sing disebut wau. Melenceng, melempeng lahiripun saking batas-batas apa kemampuan idale menungso ngoten. Malah ya tegese umpame umpame secara fisik wong terus-terusan ibadah itu ya mesti keturunan barang. Tapi justru keturunannya kan membuktikan bahwa dia semangat. Ya. Anak bocah sih mau sampai bukune keturunan apa? Kena nggo bantal kan udan lek. Nah niku. Nek niku tegese turune kan ora turu krana nyek buku lah betul ngoten ta. Turune kalau turun semangat, enak uang apa mana? Turue, tapi turunnya bengi orang tahajud, bengi remi esok turu, bengi remi esok turu. Oh, ibu, itu ngaku itu, kok remi ya, melek itu kan kebenaran Gusti Allah. Ini ku uang uang orang tuh mau goroh, ini ku ada bulu goroh. Wahaluhu tawi tingkai uang sing ngaku-ngaku mau. Lini fakir maring kemunafikan wasir kilan sirik iku akrabul wepar itu lebih dekat kepada kemunafikan daripada kemarifatan. Mulane jenengan apun gampang kepikir kadang-kadang kula jenengan iso kemalan wali itu lho ana wong terus munggah langgar sepatune ora dicopot jadi haru-harui iku Gus iku wali ngono mboten usah ngoten nek salah ya omone salah. Soal sampean nyono wali gak wali itu rasa diomong nek kasus Nabi Musa terhadap Nabi Fitri salah diomongnya salah nek diomongnya soal apa soal Nabi Musa nyalah Nabi Fitri akhirnya bisa ini apa yang kudu bisa nek soal guru begitu memang orang oleh tapi nek soal kanggo titen-titenan salah ya dia mau nesa. Ini banyak sobat wayai dia tidak ngerti, tidak ngerti. Pedoman pun kena, pedoman pun kena. Jadi ini kalau sobat wangi sih ngaku marifat, sobat wangi ngaku mahabbah dengan Allah, tapi kok sikap tingkah blas tidak ada pertanda bahwa dia cinta kepada Allah, maka orang itu goroh. Orang itu goroh. Kalau Syekh Abu Thalib Al-Makki, Syekh Abu Thalib Al-Makki dawuhaken, "Qad ja'ala Allah Ta'ala wasfal kafiri annahum idza dzukira Allah wahdah fi syai'in inqabadat qulubuhum wa idza dzukira ghairuhu fi syai'in farihu wa ja'ala min nu'utihim annahum idza dzukira Allah Ta'ala bi tauhidi wa ifradi bi syai'in ghamatu dzalika." Wakarohu. Kocara teman-teman dari akan sopoloh Gusti Allah Taala malor Allah dari akan wasfal kafirin. Eng sifat uang kafir kafir. Pie sifat uang kafir. Dari akan anakum yang saat temane kafirin ini kuida zukiro terkalan yang disebut sopoloh Gusti Allah wahdahu kali jadi Allah. Tandanya uang kafir kuida Gusti Allah disebut Allah tak waten ibu. Fisaya ini dalam siji-wiji ya ingko badut mongko mengkrep apa kulubuhum adine wong kafir. Wong kafir dia ya, sembarang kali itu lah Allah tok. Nggih gak rido sih. Krisis ini gak akan selesai. Kalau tidak diselesaikan oleh Allah, ini gak rido deh. Apa bisa dengan keyakinan begitu saja krisis ini selesai? Mesti ada pertanyaan ya. Garido Allah disebut Allah tak ya enggak disebut blas menteri Bu dai garido ya Allah ya Allah saiki Allah Allah ane yo iki padha muni ngono Allah Allahan itu yo yo yo cuma nuah yo isi pandangan semua aja. Betul. Wa idza dzukira lan perkalane disebut apa wae ruliane Allah fi sae'in ing dalem siji. Ci fariku bungala begitu dong. Itu namanya nasional. Itu namanya nasional. Wa ja'ala min nu'uti termasuk tanda-tandane wong kafir malih. Ana usah temene wong kafir iku idza dzukira. Perkalane disebut sapa Allah taala bi tauhidi kelawan tauhid ing Allah. Wa ifradilan niji akan Allah bisa yang kelawan siwiji-wiji gomatu zalika gomatu mongko berusaha nutup-nutupi melimping-melimping dia ora gelem bahwa ini takdir Allah nama hukum alam dan gak gelem gulai-gulai umuni Allah ora gelem itu tanda salah satu bentuk tanda wong kafir. Genas atas berkat rahmat Allah itu suara apa-apa loh. Menunggu dia lagi jatuh ya. Saya uangnya nasional ya. Berkat rahmat Tuhan. Apa itu salah muni Allah ya. Dan jadi itu pun kan mereka jadi muni Allah lah rafasnya sisa loh. Malah ngisi-ngisi ini loh. Jadi mereka mikir dia ada Allah pada. Jadi lah soalnya Allah itu disebut gak banyak demen, tapi lah Allah disebut dengan tauhid hanya Allah saja, maka dia akan berusaha untuk nutup-nutupi. Saya ngomong alam ini kafir kan saya kata Allah ya. Ketika manusia tidak bisa berbuat apa-apa karena alam itu memang begitu jadi kan. Maka saya akan mengatakan ini hukum alam. Hukum alam ya begini ini. Terakhir menilai kita diri Allah nembak. Nutup-nutupi. Wakari bulan sengit sapa wong kafir sengit ku ing tauhid mau tapi wa idza usyrika lantas kalane dimusyrikaken dielok-elokno manane usyrikane wa idza usyrika tetkalane dielok-elokno apa kaya liyane Allah bidzalika ing dalam suci peristiwa sedaku mongko benerakan sapa wong kafir bi kelawan zalik ya jadi ya begitu itu baru betul ya ya ikhtiar ya doa itu baru betul ya. Tapi kalau doa tok tanpa ikhtiar mereka maknanya mendeknya jaluk bagian ya tidak lebih intinya niku jaluk bagian bedoleh penghormatan jaluk bagian boleh jadi Indonesia merdeka ini karena rahmat Allah tok seluruhnya ini hanya karena karunia dari Allah. Ndak ini seorang umat bagian kok jadi pahlawan bisa aku jadi pahlawan. Akhirnya malah gak ada tempat untuk minta balas jasa untuk dapat fasilitas ini fasilitas itu. Ini pun menjadi wateke. Allah Taala dawakan sesudih wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukira alladziina min dunihi idza hum yastabsyirun. Surat Az-Zumar ayat 52 ganjal. Wa idza dzukira lan terkalane disebut sapa Allah Gusti Allah wa dau kali ijene Allah. Lek Allah niku disebut Allah tok tanpa tembel-embel. Isma' zat monggo mengkeret. Begitu mengkeret iku gak nerima. Gak menerima apa kulubul ladzina pura-pura atine wong akeh. Bayu minuna kang ora padha iman sapa ladzina bil akhirati kelan akhirat. Tapi suwali wa idza dzukira. Lantas kalane disebut sapa ladzina wong akeh min duni saliyane Allah lek sing disebut-sebut kuliane Allah idza hum tumata'an hum mutawi kafirin iku yastabsyirun padha bunga-bunga kabeh. Lah sing disebut kuliane Gusti Allah bunga lho. Ini kan karena jasanya para ini para dermawan. Kalau tidak ada dermawan-dermawan yang hadir di sini tidak mungkin gedung ini jadi. Karena ulah para dermawan yang ini maka jadilah gedung yang megah ini. Wah, dia bunga era kan. Tapi lah ya semua ini karena takdir Allah sehingga kita mendapatkan karunia, mendapatkan gedung yang megah ini. Mudah-mudahan ini semua nanti bisa dipakai untuk berbuat yang baik ibadah kepada Allah. Dia gak disangkut blas terus mengkerot sembene kok nyumbang mahnya. Nih. Ini tu menjelas, tandanya menjelas. Mendi-mendi anak disebut Allah tak waatin emang keret, berarti dewa ini tu orang percaya. Kali akhirat orang percaya, kali Gusti Allah. Wa qala aidan Allah ta'ala mala dzalikum bi annahu idza ta'a Allah idza tu'iya Allah wahdahu kafartum wa in yusraq bihi tu'minu dzalikum utai mengono-mengono kena apa kok ora seneng niku wau bi annahu kelawan sak temene kelakuan iki idza tu'iya tekalane di dipanggil sapa Allah kusallallahu alaihi wa sallam Allah kafartum pada kufur sira kabeh. Lah Allah ditimbal dipanggil ya Allah hanya engkau lah, hanya engkau liyane berarti gak uman to. Niku sine wahdahu niku wau. Niku gak napa kafartum. Kalian semua kafir. Tapi wa in yusrak bihi lek Gusti Allah di napa disekutukan, dicampur tangankan dengan yang lain. Sing liyane Allah niku melok-melok ngurusi ngoten. Tuk minum, kau percaya? Percaya? Nek kau di omongi ini berkat kerja keras anda dan berkat kerja keras anda dan karunia dari Tuhan. Mana senang? Tapi nek ini semua adalah karunia dari Tuhan sehingga anda bisa membantu kami. Rauman gua ni serasa senang, serasa senang. Nek kufur ni, kau mana ni tahu dapat? Sing dimaksud kufur ni, kau tengeri kini kufur niku al kufru ku atartia al kufru utawi maknane kufur ku atartia tu tutup wasyirku utawi maknane syirik iku al salatu campur. Nah dadi wong niku lek ketutup ya wis ra ketok tutup lha niku lek campur ya berarti asline gak ketok wong campur. Nggih lagi enek banyu dicampur kopi. Niku sing asline banyu ya ora ketok, asline kopi ora ketok. Dadi wong campur iku sesih ora ketok. Coba sampean campur wong akeh sak lapangan, sampean dadi gak ketok. Sing ketok wong sak lapangan iki to nggih. Ya Allah sing ngene wong kafir iki ya wong sing ora ketok Allah. Utawa sithik-sithik sing nyebut Allah dan dicampur liyane. Dadi asline Allah ya dadi gak ketok. Terus asli kehinaan selain Allah jadi gak ketok. Kaya-kaya Allah niku setingkat karo wong sing nyumbang, ya wong sing nyumbang iki hampir sejajar dengan Allah. Akhire Allah yang mudun dhek munggah. Ya jadi gak ketok ngene nggih. Dadi gak ketok. Niku wong jenenge campur, ora enek raja karo rakyat. Raja kan kudu lungguh dampar kencana. Dheweni nggih to. Dheweni lha iki enek raja kok terus awar wong akeh mlebu pasar ya dadi gak ketok. Nek wong musyrik karo wong kafir niku sama di bidang lek gak ketok niku. Sama di bidang lek gak ketok. Semakola nuli nyusuli sapa Allah teng dawuhe niku. Ngoten. Fal hukmu lillahil aliyil kabir. Padahal falsuk memongkau tahi hukum kepastian seluruhnya ini ikulillahi kagungannya Allah al-ali kang maha luhur al-kabir kang maha agung. Maksudnya apa toh? Dalam hal menciptakan segala sesuatu ini semua tidak ada campur tangan sedikit pun dari selain Allah al-ali maha luhur terus gak mungkin dicampuri kabir maha agung gak mungkin ada yang menandingi. Ngerti? La yusriku khalqun fi hukmihi, tidak satu makhluk pun mampu mencampuri urusan Allah Subhanahu wa taala. Di anawal aliyyu fi azamatihi, al-kabiru fi sultanihi, la syarika lahu fi mulkihi wa ataihi, wa la nadhira lahu min ibadihi. Karena Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, tidak ada satu pun yang bercampur di dalam kekuasaan Allah ini. Tidak ada satu pun yang ikut campur dalam pemberian Allah ini. Oh, niku, zaman jeneng zaman tahun 2000-an zaman yakin tenan iki mancep tenan. Niku mesti ketok niku mesti sampean ayem ngene ning jero kekuasaane Allah kok bingung ya apa. Dene iki nek sampean ngrasa ning jaba Allah artinya ada campur tangan bahwa masa aku ning jero kuasa Allah tapi ana sing luwih kuwasa liyane utawa madani kuasane melu-melu mengaruhi kehidupanku, aku yo wedi lho, mesti wedi. Nek wong niku sing iman tenan pun mboten enten wedi niku aku. Mohon ya mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah, dipun paringi manah sing iman saestu, dipun paringi sarira nggih, dipun paringi ati sing bercahaya saestu, sehingga nampak wonten ing prilaku nipun kula panjenengan berlaku ingkang dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka wa sahabatu rasulullah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah fi la'amah wa yikafi mazidah ya rabbana laka alhamdulillah ma'in bagi li jalali wa jika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ma salli ala sayyidina Muhammad lama tabbit imanana wa nawir gulubana wa salimna fi dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.